Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Di pembahasan kita pada malam hari ini masih kita sebutkan bab fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab seputar keutamaan at-tauhid dan at-tauhid akan menghapus dosa-dosa pemiliknya. Dan telah kita sebutkan ayat dan beberapa hadis yang dibawakan oleh Ma'alif rahimahullah yang menjelaskan kepada kita demikian besar keutamaan tauhid tersebut. Di antara dari keutamaan yang dibawakan oleh Ma'alif rahimahullah ayat Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman, kezaliman dalam ayat ini maknanya adalah dengan syirik, maka Allah Azza wa Jalla memberikan jaminan keamanan dan hidayahnya. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ini menjelaskan bila mana seorang muslim, seorang mukmin berkeinginan terjamin keamanannya, berkeinginan terjamin hidayahnya baik di dunia dan di akhirah, maka wajib baginya untuk menyempurnakan at-tauhid. Wajib baginya untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ini keutamaan yang demikian besar. Tayib, kita akan membacakan hadis yang setelahnya yang dibawakan oleh Ma'alif rahimahullah. Walid Tirmizi wa hassanahu. Dan dalam riwayat At-Tirmizi, dan riwayat ini beliau hasankan. An Anas, dari Anas ibn Malik Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan, sami'tu, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman. Sehingga riwayat ini dikenal dengan hadis qudsi. Rasul membawakan perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis qudsi ini Rasul alaihi salam memberitakan firman Allah tabaraka wa ta'ala, ya ibna Adam, wahai anak Adam, wahai keturunan Adam, artinya umat manusia, lau ataitani biqurabil ardi khataya, apabila engkau berjumpa dengan aku, kata Allah Azza wa Jalla, biqurabil ardi khataya, dengan membawa sepenuh bumi dari dosa-dosa, subhanallah, menunjukkan demikian besar dosa yang dibawa oleh hamba tersebut ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa laqitani, kemudian engkau berjumpa dengan aku, kata Allah, la tusyriku bi syai'a, tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, menunjukkan dia beriman, menunjukkan dia tidak mencampur keimanan mereka dengan tidak mencampur keimanannya dengan kesyirikan. Namun dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan membawa sekian banyak dosa hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan biqurabil ardi, sepenuh bumi berupa dosa-dosa kemaksiatan yang dia amalkan. Kemudian kata Allah azza wa jalla, la tusyrik bi syai'a, namun sang hamba ini ketika berjumpa dengan Allah membawa dosa sepenuh bumi banyaknya dalam keadaan dia tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, maka disebutkan dalam hadis ini firman Allah azza wa jalla, la ataituka biqurabiha maghfiratan, maka niscaya saya, kata Allah azza wa jalla, akan mendatangkan kepadamu dengan sepenuh bumi itu pula ampunanku. Sehingga hamba ini datang kepada Allah dalam keadaan membawa dosa demikian besar, namun ketika datang dalam keadaan tidak melakukan kesyirikan, sebagai balasannya Allah azza wa jalla memberikan ampunan untuknya, sehingga dia dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam al-jannah. Ini menjelaskan kepada kita ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, tafsir dari firman Allah azza wa jalla pada surah Al-An'am yang tadi kita sebutkan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman tidak mencampuri keimanan mereka dengan kesyirikan, ketika mendatangi Allah, Allah azza wa jalla akan menjamin keamanan dan Allah akan memberikan kepada dirinya hidayah, keamanan di dunia dan di akhirah, hidayah di dunia demikian pula di akhirah. Termasuk dari keamanan berdasarkan riwayat Anas bin Malik yang dikeluarkan dan dihasankan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah adalah keamanan dari azab, keamanan dari neraka. Walaupun dia membawa dosa sebanyak atau sepenuh bumi, sebesar bumi, namun Allah Azza wa Jalla dengan imannya, dengan tauhidnya, akan memberikan balasan kepada dirinya, ampunan sebanyak kesalahan yang ia datang membawanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan yang demikian besar. Sehingga dengan hadis ini diantaranya dibawakan oleh ma'alif rahimahullah, bab ma yukaffiru minal zunub, tauhid akan bisa menghapus dosa-dosa pemiliknya. Naam. Tayib, kita akan bacakan syarah penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy'di rahimahullah dalam kitabnya Al-Qawlu Sadid. Disebutkan oleh beliau rahimahullah, lamma zakara fi tarjamati sabiqah wujubu tauhid, tatkala mu'alif rahimahullah menyebutkan dalam bab yang sebelumnya wajibnya seorang muslim untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga wajib bagi seorang muslim untuk bertauhid. Naam. Wa annal fardhal a'zama 'ala jami'il 'abid, wa annahu al fardhul a'zamu 'ala jami'il 'abid. Tauhid ini merupakan kewajiban yang paling besar yang harus dijalankan oleh seluruh para hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kewajiban yang paling besar yang Allah Azza wa Jalla wajibkan di atas pundak Bani Adam adalah untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Mengikhlaskan ibadah seluruhnya hanya untuk Allah. Memberikan doa hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Memberikan salat dan seluruh ibadah-ibadah baik yang zahir maupun yang batin, seperti tawakal, istighatsah, isti'anah dan yang semisalnya, itu wajib untuk seorang hamba memberikannya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan tauhid. Naam. Ini yang dimaksud dengan tauhid, dan ini kewajiban yang paling besar, menunjukkan yang namanya kewajiban itu bertingkat-tingkat. Menunjukkan kewajiban itu bertingkat-tingkat. Ada yang di bawahnya dan ada yang di atas. Dan yang teratas, al-a'zham, yang paling besar adalah at-tauhid. Nah, inilah sebab-musabab kenapa seluruh para nabi, Nabi Allah Azza wa Jalla, ketika berdakwah di tengah-tengah umatnya, dakwah yang mereka serukan kepada umatnya itu sama. Bahkan dakwah yang pertama kali diserukan oleh seluruh para nabi-nabi Allah adalah sama sebagian dengan sebagian yang lainnya, yaitu mengajak kepada tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ini dakwah, ajakan, seruan, ajaran para nabi, para rasul seluruhnya adalah sama antara satu dengan yang lain, mengajak mereka untuk bertauhid, memberikan ibadah hanya untuk Allah, dan meninggalkan tauhid, segala macam sesembahan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Nah, setelah mu'alif rahimahullah menyebutkan pada bab yang sebelumnya wajibnya tauhid, dan tauhid merupakan kewajiban yang paling besar yang harus dijalankan oleh seluruh para hamba Allah, zakarahuna fadlahu wa huwa atharuhul hamidah wa nataijuhul jamilah. Maka di dalam bab ini mu'alif rahimahullah menyebutkan keutamaannya, dampak positif terpuji dari tauhid, dan hasil yang dihasilkan oleh at-tauhid demikian bagus, demikian indah. Naam. Ini menunjukkan ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, demikian besar nilai dari tauhid tersebut. Hingga Allah Azza wa Jalla tidak hanya memerintahkan, mewajibkan para hambanya untuk bertauhid, namun juga menyebutkan keutamaan-keutamaan dari tauhid tersebut, agar semakin memotivasi seorang hamba untuk terus bertauhid, agar senantiasa seorang hamba itu ingat untuk senantiasa mengevaluasi tauhidnya, memeriksa tauhidnya, rasa tawakalnya dia periksa, doanya dia periksa sejauh mana doa yang dia panjatkan, apakah pada doanya ada nilai kesyirikan atau tidak. Dalam niatan beribadah juga demikian, harus senantiasa dievaluasi agar senantiasa berada di atas nilai-nilai at-tauhid. Nah, inilah sebab-musabab kenapa mereka para a'immah, para imam-imam ahli hadis, ketika mengumpulkan, membukukan kitab-kitab hadis sebagai karya ilmiah mereka, mengawali kitabnya dengan menyebutkan satu hadis yang menjelaskan tentang permasalahan niat dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan tersebut itu tergantung dengan niat. Tujuannya adalah agar senantiasa memotivasi mereka di dalam mengkarya, mengarang, menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu, mempelajari ilmu, agar senantiasa ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Sehingga dampak-dampak, akibat-akibat yang ditimbulkan ketika seorang hamba mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu demikian terpuji, demikian indah. Naam. Walaysa syai'un minal asya'i lahu minal atharil hasana wal fadailil mutanawwi'ah. Dan tidak ada di sana satu perkara dari perkara-perkara yang lain yang disyariatkan di dalam agama kita ini, melainkan pada amalan-amalan tersebut terkandung dampak-dampak yang demikian bagus, keutamaan-keutamaan yang beraneka ragam antara sebagian amalan dengan sebagian yang lain. Pada amalan ibadah sholat ada keutamaannya di samping sholat, ini termasuk dari perkara yang wajib hingga termasuk dari salah satu arkan al-Islam, rukun-rukun Islam. Naam. Dalam perkara puasa juga demikian, dalam perkara zakat juga demikian, haji juga demikian. Seluruh amalan-amalan memiliki dampak-dampak yang positif dan memiliki sisi-sisi keutamaan yang beragam berbeda antara satu amalan dengan amalan yang lain. Mitslu tauhid, semisal pula dengan at-tauhid. Semisal pula dengan perkara tauhid ini. Dan pada amalan tauhid terkandung di dalamnya keutamaan yang sangat besar, sangat banyak, yang dengan at-tauhid inilah Allah Azza wa Jalla memilah membedakan antara ahlil jannah dengan ahlin nar, memilah siapa di antara hambanya yang Allah jamin keamanan di dunia dan di akhirat, Allah jamin dari siksanya, dari murkanya. Ini semuanya adalah disebabkan karena at-tauhid. Bahkan bila mana kita membaca sejarah para rasul, para nabi, sehingga menyebabkan akhirnya dakwah yang mereka serukan di tengah-tengah umatnya menimbulkan adanya perseteruan antara orang-orang yang mengimani mereka dengan yang mengingkarinya, sehingga terjadi pertumpahan darah, terjadi pembunuhan, terjadi peperangan. Sebab-musababnya adalah karena perkara at-tauhid. Sehingga dengan sebab tauhid Allah Azza wa Jalla mensyariatkan jihad. Dengan sebab tauhid Allah Azza wa Jalla mengambil di antara hamba-hambanya para syuhada, orang-orang yang syahid. Dan dengan sebab tauhid inilah Allah Azza wa Jalla memalingkan mereka, orang-orang yang kafir, yang musyrik, dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Allah masukkan mereka ke dalam neraka jahannam wal iyadzubillah. Ini ma'asyur al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya hadis dari Ibban yang diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan dari neraka jahanam. Siapa yang Allah haramkan seseorang dari neraka jahanam? Yaitu mereka orang-orang yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikrarkan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan dia mengharap dengan ucapannya wajah Allah, pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni ikhlas ketika dia mengikrarkan kalimat tersebut. Naam. Ini tentu keutamaan yang demikian besar. Fa inna khairad dunya wal akhirah min samarati hadha tauhid wa fadailihi. Bahkan disebutkan oleh muallif rahimahullah Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Si'ri dalam kitabnya Al-Qaulus Sadid, sesungguhnya kebaikan yang didapatkan oleh seorang hamba, sesungguhnya kebaikan yang dirasa didapatkan oleh seorang hamba, baik kebaikan itu dia rasa di masa hidupnya di alam dunia dengan sekian banyak kebaikan, kebaikan ilmu, kebaikan merasakan manisnya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, merasakan nikmatnya membaca Al-Quran, berzikir yang berhubungan dengan agama atau yang berhubungan dengan dunia seseorang, ataukah kebaikan di akhirat, keselamatan dari azab, dimasukkan ke dalam al-jannah, merasakan Allah Azza wa Jalla memberikan keamanan kepada dirinya ketika melewati sirat, dan yang seterusnya. Dan itu seluruhnya kata ma'alif rahimahullah min samarati hadha tauhid wa fadailihi, adalah termasuk dari buah tauhid ini dan keutamaannya, sehingga buah dari tauhid mengakibatkan seorang merasakan kenikmatan dunia dan akhirat. Keutamaan dari tauhid menyebabkan akhirnya seseorang merasakan kebaikan dalam perkara dunianya dan akhiratnya. Ini menunjukkan ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullah, demikian besar keutamaan dan nilai serta pengaruh tauhid ini pada diri seorang hamba. Karena inilah perkara yang paling wajib harus dilakukan oleh seorang hamba, adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling wajibnya. Faqaulul mu'allif rahimahullah wa ma yukaffiru minadh dhunub, dan perkataan mu'allif rahimahullah dalam babnya setelah menyebutkan fadlu tauhid, beliau menyatakan wa ma yukaffiru minadh dhunub. Kata beliau rahimahullah, kalimat ini min babi 'atfin 'atfil khasi 'alal 'am, termasuk dalam bab 'atf sesuatu yang khusus atas kalimat yang umum yang terletak sebelumnya. Maksudnya pada kalimat fadlu tauhid terkandung di dalamnya penyebutan keutamaan tauhid, namun disebutkan secara umum, tidak disebutkan secara khusus. Naam. Nah, pada lafaz yang setelahnya, pada kalimat yang setelahnya, wa ma yukaffiru minadz dzunub, disebutkan kalimat wa ma yukaffiru minadz dzunub, ini adalah termasuk dari pengatofan, penyandaran, diikutkannya kalimat dengan menggunakan huruf wawu sebagai perantaranya, yang menyebutkan yang setelahnya itu lebih khusus dibandingkan yang sebelumnya. Yang sebelumnya fadlu tauhid menyebutkan keutamaan tauhid secara umum, wa ma yukaffiru minadz dzunub disebutkan keutamaannya secara khusus. Naam, disebutkan keutamaannya secara khusus. Ini menunjukkan kepada kita ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, keutamaan at-tauhid tidak hanya sebatas diampuninya dosa-dosa pemiliknya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar diampuninya dosa-dosa mereka. Nah, diampuninya dosa seorang yang bertauhid disebabkan karena tauhidnya, ini termasuk dari kekhususan keutamaan tauhid. Wa illa, namun di sana terdapat sekian keutamaan-keutamaan yang lain yang ada pada perkara tauhid tersebut. Nah, sehingga beliau menyebutkan ini termasuk dari bab athful khas 'alal 'am. Fa inna maghfirata dzunubi wa takfira dzunub min ba'di fadailihi wa atharihi. Diampuninya dosa-dosa seorang yang bertauhid dan dimaafkannya, digugurkannya, dirontokkannya perbuatan-perbuatan, kesalahan-kesalahan yang dia amalkan, ini termasuk dari sebahagian min ba'di, termasuk dari sebahagian keutamaan-keutamaan dan dampak-dampaknya, termasuk dari sebahagiannya, bukan secara keseluruhan. Nah, ini perlu untuk kemudian kita fahami secara bersama, agar jangan kemudian kita memahami bahwasanya keutamaan tauhid hanya sebatas diampuni dosa-dosa pemiliknya oleh Allah Azza wa Jalla. Ini bukan sebatas itu saja. Ini termasuk dari sebagiannya, keutamanya demikian. Namun di sana terdapat keutamaan-keutamaan yang lain yang demikian banyak, hingga Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir Asy'di rahimahullah belum menyebutkan seluruh perkara-perkara kebaikan yang dirasa oleh seorang hamba di masa hidupnya di alam dunia hingga wafatnya di akhiratnya, itu semuanya dihasilkan disebabkan karena tauhidnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kama zakara syawahid dzalika fi tarjamah, sebagaimana ma'alif rahimahullah menyebutkan dalil-dalil akan hal tersebut di dalam babnya. Disebutkan hadis dari Ubadah ibn Samit, Nabi SAW menyebutkan beberapa persaksian yang wajib dipersaksikan oleh seorang muslim Ketika seorang muslim mempersaksikan persaksian-persaksian tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaannya, adkhalahullahul jannah ala ma kana minal amal. Allah azza wa jalla akan masukkan dirinya ke dalam al-jannah berdasarkan amalan apa saja yang dia amalkan. Subhanallah. Naam. Demikian pula hadis Ubadah, hadis Uthban yang tadi kita sebutkan, innallaha harama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah, hingga hadis Anas bin Malik Al-Ansari yang dihasankan oleh At-Tirmidzi rahimahullah. Hadis qudsi yang tadi kita sebutkan, ya ibn Adam, sampai dengan akhirnya. Ini seluruhnya menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan at-tauhid. Naam. Wa min fadailihi, termasuk dari keutamaan tauhid. Ini perlu untuk kemudian kita ketahui secara bersama. Ketika seseorang mengetahui di sana ada perkara yang wajib, kemudian dia ketahui dalam perkara yang wajib tersebut ada keutamaan-keutamaannya, ada perkara-perkara yang menjadi buah dari dia mengamalkan perkara yang wajib tersebut, akan semakin menenangkan dirinya, akan semakin membuncah semangatnya untuk kemudian dia terus istiqamah di atas perkara tersebut. Nah, kata ma'alif rahimahullah, annahu sababul a'zam litafriji kurubati dunya wal akhirah. Bahwasanya tauhid, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Az-Zi'di rahimahullah, adalah sebab yang terbesar. Perhatikan, tauhid adalah sebab yang terbesar. Dengan sebab tauhid inilah Allah Azza wa Jalla memberikan kelapangan pada seluruh ujian-ujian, musibah-musibah yang dirasa oleh seorang hamba, baik di kehidupan dunianya atau kehidupan akhiratnya. Subhanallah. Tauhid adalah sebab yang terbesar yang dengannya Allah Azza wa Jalla melapangkan seluruh urusan-urusan yang sulit dirasa oleh seorang muslim. Allah Azza wa Jalla akhirnya mengangkat semua musibah-musibah yang dialami oleh seorang muslim ketika hidup di alam dunia. Nah, ini tentu keutamaan yang demikian besar. Ditambah lagi dalam perkara akhirat juga demikian, sebab terbesar seorang hamba diberikan keamanan. Keamanan ketika dirinya dibangkitkan di kuburnya, menanti adanya hisab, adalah tauhid sebabnya. Keamanan yang nantinya seseorang akan harus melalui proses hisab dalam keadaan dia tidak mengetahui nasibnya setelah hisab, apakah berat timbangan kebaikannya ataukah lebih berat timbangan kejelekannya. Itu semuanya sebab terbesar, faktornya adalah tauhid. Setelah hisab dia melewati sirat, setelahnya akhirnya dia diselamatkan dari an-nar, dimasukkan ke dalam al-jannah, ditempatkan ke dalam al-jannah. Sebab faktor terbesarnya adalah at-tauhid. Dengan tauhid inilah Allah subhanahu wa ta'ala menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat. Subhanallah. Ini ma'asyadu alaihi wa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Wa daf'i uqubatihima, dan sebab terbesar menolak seluruh akibat-akibat musibah-musibah yang dikhawatirkan oleh seorang muslim, seorang hamba di dunia dan di akhirat adalah at-tauhid. Adalah tauhid. Naam. Ini menjelaskan kepada kita ma'asyaral ikhwa rahimani wa rahmakumullah, bahwasanya tauhid ini ibarat satu pondasi yang harus seseorang sebelum membangun bangunannya, setinggi apapun bangunannya, untuk kemudian dia kokohkan, untuk kemudian dia kuatkan. Tauhid ini adalah pondasinya untuk membangun bangunan-bangunan, setinggi apapun bangunan yang dia inginkan untuk rumahnya, untuk bangunannya, maka harus dia perkokoh pondasinya. Tidaklah akan bermanfaat sebagus apapun rumah seseorang bila mana ternyata pondasinya rapuh. Walaupun rumah tersebut rumah yang megah, yang besar, yang mewah, berisikan sekian banyak pernak-pernik dunia. Naam, keindahan-keindahan dunia dari lantainya, dari interiornya dan yang semisalnya. Apabila ternyata pondasinya rapuh, akan menjadi rapuh pula dan tidak bernilai seluruh perkara-perkara keindahan-keindahan yang ada di atasnya. Akan hancur, akan runtuh, akan sirna, akan hilang, memadorotkan penghuninya. Nah, ini menunjukkan kepada kita demikian besar ternyata nilai tauhid. Tauhid ibarat pondasi dari bangunan tersebut. Adapun tiang-tiangnya adalah sholat, pelengkapnya amalan-amalan ibadah yang lain. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa umuduha shalah. Tiang dari agama ini adalah salat. Tiang dari agama ini adalah salat. Seakan-akan Rasul alaihi salam menggambarkan agama ini ibaratnya seperti bangunan, pondasinya adalah kalimat la ilaha illallah atau tauhid. Dan salat ini sebagai tiang-tiangnya. Naam. Ini menunjukkan sebesar apapun, seindah apapun, sebagus apapun, dan sebanyak apapun amalan yang diamalkan oleh seorang hamba, bila mana ternyata diamalkan tidak berdasarkan tauhid, tidak dibangun di atas pondasi tauhid, seakan-akan tidak ternilai, seakan-akan ibarat buih di lautan, hanya nampak banyak dalam keadaan ternyata tidak ada nilainya. Wal'iyazubillah, wal'iyazubillah. Nah, sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla abadikan di dalam surah Al-Kahfi, kisah mereka orang-orang musyrikin, orang-orang yang musyrik lagi kafir, yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, faqadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnaha haba'an mansura. Kami perlihatkan kepada mereka apa yang dahulu mereka amalkan berupa amalan-amalan kebaikan, bersedekah, membantu seorang yang fakir, membantu kerabatnya, melakukan hubungan silaturahmi, memuliakan tamu dan yang semisalnya. Namun ternyata seluruh amalan-amalan tersebut ketika Allah perlihatkan kepada mereka, Allah jadikan sebagaimana haba'an mansura, debu yang diterbangkan. Seakan-akan terlihat itu adalah sebagai sesuatu yang besar, namun ternyata ketika dihadirkan tiba-tiba amalan tersebut menjadi sirna, menjadi hilang, seakan-akan tidak berbentuk, menjadi debu yang bertebaran. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Wa min ajalli fawaidihi, termasuk dari keutamaan tauhid, faedah tauhid yang paling mulia, kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asy'di rahimahullah, annahu yamna'ul khuluda finnar, bahwasanya tauhid ini akan mencegah, akan menghalangi seorang muslim untuk kekal abadi di neraka jahanam. Ini menunjukkan kepada kita ketika seorang bertauhid, ada kalanya dengan tauhidnya Allah Azza wa Jalla masukkan dirinya ke dalam al-jannah. Allah memberikan ampunan kepada sang hamba ini sebesar dosa yang dia amalkan. Ada kalanya demikian. Ini tergantung dari apakah hamba ini sebagai seorang hamba yang menyempurnakan tauhid ataukah tidak. Kalau semisal dia menyempurnakan tauhid, maka akan dijamin keamanan secara sempurna dan hidayah secara sempurna. Namun apabila ternyata seorang hamba ini tidak sempurna ketika mengamalkan tauhid, nah, terjatuh ke dalam perbuatan dosa-dosa dan kesalahan, dalam keadaan dirinya kurang ikhlasnya, tidak sempurna mengamalkan tauhid, maka dengan tauhidnya akan menyebabkan seorang hamba ini tidak kekal abadi di neraka jahanam, menunjukkan Allah Azza wa Jalla memasukkan hamba ini ke neraka jahanam disebabkan karena dosa-dosa dan kesalahannya. Namun ketika dia bertauhid, Allah Azza wa Jalla tidak mengekalkan dirinya di neraka jahanam. Berdasarkan firman Allah Taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa selain dari syirik bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Taala. Menunjukkan ahli tauhid ada kalanya langsung dimasukkan ke dalam al-jannah, diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jal, tidak masuk ke neraka jahanam. Dan ada sebagian mereka yang dimasukkan ke neraka jahanam namun tidak mengekalkan dirinya di neraka tersebut. Sebab-musababnya adalah tauhid yang dimiliki oleh dirinya. Nah, ini termasuk dari keutamaan yang demikian besar. Wa idza kana fil qalbi minhu adna mithqala habbati khardal. Walaupun di dalam hati pemiliknya terdapat nilai tauhid, walaupun sekecil biji khardal, kata muallif rahimahullah, walaupun sekecil biji khardal, biasa ditafsirkan biji sawi, ya kan, karena biji itu biji yang kecil bentuknya. Artinya walaupun di dalam hatinya masih memiliki tauhid, sekecil apapun tauhidnya, sekecil apapun tauhidnya, Allah Azza wa Jalla akan menjamin dirinya untuk nantinya Allah masukkan ia ke dalam al-jannah dan tidak mengekalkan dirinya di neraka jahannam. Subhanallah. Nah, wa annahu idza kamula, sehingga ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah, apabila kita membaca riwayat-riwayat hadis yang menjelaskan adanya ahli nar yang kemudian Allah Azza wa Jalla menyelamatkan dirinya dari neraka jahannam, memasukkan dirinya ke dalam al-jannah, ketahuilah mereka adalah dari kalangan ahli tauhid, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Kemudian disebutkan oleh muallif rahimahullah, wa annahu idza kamula fil qalbi yamna'u dukhulan nari bil kulliyah. Dan apabila tauhid itu telah sempurna, kamula, telah sempurna pada diri seorang hamba, kata ma'alif rahimahullah, maka akan mencegah pemiliknya dari neraka jahanam bil kulliyah, secara totalitas dia tidak akan tersentuh oleh neraka jahanam. Ia akan dimasukkan oleh Allah Azza wa Jal ke dalam al-jannah min awwali wahlah, dari golongan mereka, orang-orang yang pertama yang Allah Azza wa Jalla masukkan mereka ke dalam al-jannah tanpa tersentuh api neraka. Naam. Al-Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan Al-Syekh rahimahullah dalam kitabnya Fathul Majid, beliau menyebutkan tatkala mensyarah dan menyebutkan bab ini, keadaan-keadaan ahli tauhid. Sebagian mereka ada yang Allah masukkan ke dalam al-jannah tanpa tersentuh api neraka. Ada sebagian di antara mereka yang Allah Azza wa Jalla masukkan ke neraka jahannam, baru setelahnya Allah masukkan dirinya ke al-jannah. Nah, apa faktor penyebabnya? Kenapa si fulan Allah muliakan dirinya, Allah berikan jaminan keamanan dari neraka secara sempurna, dan kenapa si fulan Allah Azza wa Jalla berikan keamanan tersebut dalam keadaan tidak sempurna, ia masuk ke neraka jahanam terlebih dahulu baru kemudian Allah masukkan dirinya ke dalam al-jannah. Ini disebutkan panjang lebar oleh Syekh Abdurrahman Al-Syekh rahimahullah di dalam kitabnya Fathul Majid ketika menjelaskan syarah bab yang tadi kita sebutkan. Nah, karena waktu yang sudah habis, sementara pembahasan ini masih panjang, beberapa perincian beliau sebutkan, insyaallah taala apa yang beliau uraikan kita akan bacakan pada pembahasan yang setelahnya biiznillah subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bishawab. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.